Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala wa bil qadari khairihi wa syarrihi telah kita lewati pembahasan tentang rukun iman yang lima, dan insyaallah pada malam hari ini kita akan bahas rukun iman yang keenam, yaitu tentang Al-Qadar, tentang takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang pasti. Hukum asal dari Al-Qadar, hukum asal dari takdir, hukum asal dari qada Allah subhanahu wa ta'ala, ini sesuatu yang tersembunyi bagi kita manusia. Perkara takdir atau qadar ini adalah sir min asrarillah subhanahu wa ta'ala. Rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, apabila sesuatu tersebut menjadi rahasia, maka tentunya tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam permasalahan takdir, kita perlu berhati-hati dalam berbicara. Yang perlu kita ketahui ketika kita beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa segala sesuatunya itu terjadi di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, atas ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, terjadi sesuai dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang demikian ini cukup bagi kita. Nah, kalau dalam bab asma wa sifat, kita dilarang untuk bertanya dengan menggunakan kata tanya kaifa, bagaimana, ya, dalam asma wa sifat. Istiwanya Allah itu kaif. Nah, tangannya Allah itu kaifa. Kaif, bagaimana? Ya. Ini sesuatu yang bid'ah. Terlarang. Sebagaimana kata Imam Malik ketika ditanya tentang al-istiwa. Al-istiwa maklum. Wal-kaif majhul. Istiwa. Istiwanya Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah diketahui maknanya. Adapun kaifnya, bagaimananya, tata caranya, kaifiyahnya, itu majhul. Wasu'al anhu bid'ah. Pertanyaan tentang ini bid'ah. Bertanya dalam permasalahan asma wa sifat dengan kaifa, dengan bagaimana ini bid'ah, maka dalam permasalahan al-qadar, dalam permasalahan qada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam permasalahan takdir, ini terlarang untuk kita bertanya dengan menggunakan pertanyaan lima. Lima artinya kenapa? Nah, ini mamnu. Wa huwa la yus'al amma yaf'al wa hum yus'al. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Wahum yus'alun, dan mereka makhluk, hamba-hamba itulah yang akan ditanya. Allah tidak berhak untuk ditanya, mengapa fulan masuk an-nar, wa fulan masuk jannah. Mengapa fulan Allah takdirkan syaki, celaka, wa'allan Allah takdirkan bahagia. Mengapa fulan Allah beri penyakit, Allah beri musibah, yang lainnya Allah beri harta, Allah beri terlarang dalam permasalahan Al-Qadar, kita bertanya dengan menggunakan lima. Kenapa? Lah, khalas. Semua itu takdir yang Allah telah tetapkan kepada hamba-hambanya sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin. Allah tidak mendzalimi siapapun dan seorang pun mithqala dzarrah, sedikit pun. Apa yang Allah perbuat dan Allah lakukan itu memiliki hikmah yang luar biasa. Sehingga ini hukum asalnya kita berbicara tentang takdir. Sehingga dari sini kita mengetahui sebagian orang yang sok merasa nasibnya sudah jelek, yang merasa sampai akhirnya terjadi perdebatan di antara mereka, kenapa kalau memang Allah takdirkan kita masuk neraka, kemudian Allah ciptakan kita, kenapa kalau memang sudah takdirnya masuk neraka untuk kemudian kita beribadah, untuk kemudian kita berbuat amal saleh, kalau sudah takdirnya, kan gitu ya. Nah, sebenarnya orang awam banyak mempertanyakan hal-hal seperti ini. Kalau sudah memang takdirnya masuk jannah, ya sudah. Nah, kalau memang takdirnya masuk neraka, ya sia-sia ibadah, tauhid. Kalau takdirnya masuk jannah, ya sudah dong takdirnya, ngapain kita berusaha. Takdir sudah nanti insya Allah. Seperti itu. Maka yang perlu kita ketahui di sini bahwa itu semua pertanyaan-pertanyaan wahmi. Pertanyaan-pertanyaan andai-andai dan bayangan-bayangan yang tidak ada pemutus perkaranya. Siapa yang bisa memastikan kalau dia masuk an-nar? Ketika ada seorang, kalau anak sudah takdirnya masuk neraka ini. Kalau, lah siapa yang mengatakan takdirmu ini masuk neraka? Siapa? Nah, siapa yang mengatakan takdirmu ini masuk surga? Kan gak ada yang tahu. Nah, sehingga barakallahu fikum, yang berkaitan dengan takdir ini permasalahan yang sangat khatir, berbahaya. Seperti itu. Yang penting kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdirnya dengan maratibnya. Sudah lihat bersama kita ya. Maratibu al-iman bil qadar. Ada empat tingkatan kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatannya ada empat. Tingkatan yang pertama, kita beriman bahwa segala sesuatunya yang sedang atau yang telah, yang sedang dan yang akan terjadi, ini Allah Subhanahu wa taala telah memiliki ilmunya. Nah, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui yang akan datang dan yang telah lewat. Sehingga segala sesuatunya Allah telah mengilmui. Tidak ada yang terluput dari ilmunya sedikit pun. Ini yang pertama. Tingkatan kedua dari iman terhadap Al-Qadar, yaitu Al-Kitabah, bahwa artinya tulisan, catatan, bahwa segala sesuatunya itu telah tertulis filahil mahfud. Awal ma khalaqallahu al-qalam, pertama kali yang diciptakanlah qalam, summa qalahu uktub. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada qalam tersebut, tulis. Kemudian Al-Qalam mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Madza aktub?" Kemudian Allah mengatakan, "Uktub kullaka inin la yaumil qiyamah." Tulis jalan takdir semuanya yang ada sampai hari akhir nanti. Nah, sehingga segala sesuatunya telah tertulis. Makanya dalam hadis Ibnu Abbas tentang ya gulam ihfadillah yahfadka, hadis agak panjang, fa idza stanta fastan billah, Kemudian lau ijtama'at al-ummah lan yanfa'uka illa bisyan kutabahullahu lak, takdir. Intinya bahwa Ar-Rasul alaihi salatu wasalam telah mengatakan kepada Ibnu Abbas, mengajari anak kecil ini, bahwa segala sekiranya telah tertulis dalam takdir. Rufi'atil qalam atau rufi'atil aqlam, telah terangkat itu jalan takdirnya. Wajaffatish shuhuf, dan telah kering as-shuhuf, catatan takdir sudah tertulis, semuanya ada. Nah, ini martabatus tsaniyah, rukun atau martabah tingkatan kedua ketika kita beriman dengan takdir. Al-martabatus tsalitsah, tingkatan ketiga adalah al-masyiah, bahwa segala sesuatunya yang telah, yang sedang, dan yang akan terjadi itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendakinya. Permasalahan kehendak ini yang perlu antum ketahui dalam bahasa Arabnya adalah masyiah. Ini kehendak yang mesti terjadi, namanya masyiah. Nah, adapun kehendak yang belum tentu terjadi, tetapi kehendak ini Allah cintai dan Allah ridhoi, ini dalam bahasa Arabnya adalah iradah. Maka kalau sudah permasalahan iradah, nah, antum gak usah bingung. Dalam beberapa ayat disebutkan Allah menghendaki, yuridullah. Nah, yuridullah, banyak ini ayatnya. Nah, maka yang antum perlu ketahui, iradah di sini itu maknanya ada dua. Antum buka ayat Al-Quran, kalau sudah berbicara masalah iradah, kehendak Allah, bukan masyiah ya, itu jangan heran kalau kemudian sekilas ada pertentangan. Allah menghendaki, kok bisa yang dikehendaki perkara yang jelek? Di sisi lain, Allah menghendaki, ternyata kehendak itu terjadi. Di sisi lain, Allah menghendaki, ternyata kehendak itu terjadi. Kehendak itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di sini kemudian tersesat dua golongan dari orang-orang sesat. Nah, karena mereka tidak membedakan iradah ini. Iradah Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah yang bermakna iradah, kehendak yang bermakna iradah itu terbagi menjadi dua. Iradah syar'iyyah wa iradah kauniyah. Kalau kita bisa membedakan ini, maka kita selamat dari kesesatan. Karena kalau tidak dibedakan, maka kita akan tersesat. Kita akan pukul rata makna iradah dalam ayat Al-Quran secara sama, kita akan tersesat. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri dan Rasulnya yang membedakan iradah ini. Nah, iradah yang pertama itu adalah iradah syar'iyyah. Iradah syar'iyah itu iradah atau kehendak Allah dari sisi syar'i, yang dimana ini kaitannya dengan kecintaan Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang berpuasa, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesusahan. Ad-dinu yusrun. Kata Rasulullah alaihissalatu wassalam, ad-dinu yusrun. Agama ini mudah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian katakan, yuridullah bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian. Ya, ini iradah-iradah syariah. Iradah syariah itu apa? Iradah syariah itu kaitannya dengan kecintaan dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ini antum pahami. Ya. Sudah, kaitannya ini saja. Allah menginginkan hamba-hambanya bertauhid. Allah menginginkan hamba-hambanya berpegang teguh dengan sunnah. Allah menginginkan seluruh hamba-hambanya melakukan ibadah. Allah menginginkan seluruh hamba-hambanya beriman. Nah, ini keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dari sisi apa? Syariah. Allah mencintainya. Allah ridha. Nah, cukup ini. Antum jangan kaitkan dengan yang lainnya. Karena akan kita masuk atau bahas pada pembahasan yang kedua. Adapun jenis iradah atau kehendak serta keinginan yang kedua itu dinamakan dengan iradah kauniyah. Contohnya adalah idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau sudah berkeinginan, Allah kalau sudah berkehendak terhadap sesuatu, Allah tinggal mengatakan kun, maka jadi. Ini iradah kauniyah. Apa itu iradah kauniyah? Iradah kauniyah itu adalah kehendak Allah, keinginan Allah yang sifatnya pasti. Pasti dari sisi bahwa itu adalah takdir. Ketika Allah berkehendak dengan iradah kauniyah, maka sesuatu tersebut pasti terjadi. Jangan antum bayangkan dengan yang lain-lainnya. Cukup. Iradah kauniyah itu kaitannya dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berkehendak dengan iradah kauniyah, maka pasti akan terjadi. Sampai sini paham? Hah? Dua kehendak ini? Ada yang belum paham? Ada yang masih bingung? Sebelum mana lanjutkan? Hah? Iradah syariah kaitannya hanya dengan kecintaan Allah dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya iradah syariah. Islam, iman, tauhid, sunnah, ibadah, haji, puasa, zakat, shaum, dan yang lainnya dari bentuk-bentuk amalan soleh. Ya. Ini Allah menghendakinya dari sisi syariah. Karena Allah mencintainya, Allah meridainya. Nah, adapun iradah kauniyah itu kaitannya dengan sesuatu yang pasti akan terjadi. Kaitannya dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sudah kalau sudah berkehendak, tinggal mengatakan kun fayakun. Jadilah, ya, jadi sesuatu tersebut. Selesai. Mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini iradah kauniyah. Kaitannya dengan takdir. Kalau Allah sudah berkehendak, dengan iradah kauniyah, pasti akan terjadi. Baik, penjelasannya. Kalau begitu iradah syariah karena itu kaitannya dengan kecintaan dan keridhaan, maka ketika Allah menghendaki iradah syariah bisa terjadi atau tidak? Bisa terjadi atau tidak? Karena kaitannya dengan iradah syariah, masalah kecintaan. Allah cinta, Allah ridha. Kalau seluruh manusia ini bertauhid. Sebaliknya Allah enggak ridha. dan Allah enggak cinta kalau ada yang melakukan kesyirikan. Apakah ada Allah ridha terhadap kesyirikan? Allah cinta terhadap kesyirikan? Enggak ada. Allah menginginkan seluruhnya di langit dan di bumi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menciptakan manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah. Nah, tetapi kenyataannya, apakah semua manusia beriman? Apakah semua manusia bertauhid? Hah? Apakah semua manusia beriman dan bertauhid? Tidak. Paham ya? Sehingga tidak semua iradah syar'iyah, keinginan Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah yang syar'iyah ini terjadi. Buktinya ya ada kesyirikan, ada kebid'ahan. Ada yang terjadi, ada yang tidak. Ada orang yang beriman, ada orang yang tidak beriman, dan banyak yang tidak beriman. Seperti itu. Ada orang yang taat dan banyak yang bermaksiat. Ada orang yang berpegang teguh dengan sunnah, banyak orang yang melakukan kebid'ahan. Berarti iradah syar'iyah ini pokoknya hubungannya dengan kecintaan dan keridhaan Allah. Entah terjadi atau tidak. Baik. Adapun iradah kauniyah, karena tadi itu kaitannya dengan sesuatu yang pasti terjadi, maka intinya ketika Allah menghendaki secara kauniyah, ya sudah, pasti terjadi. Entah sesuatu tersebut dicintai oleh Allah atau dibenci. Entah sesuatu tersebut diridai oleh Allah atau Allah murka. Pokoknya kalau Allah sudah berkehendak dengan iradah kauniyah, terjadi. Contohnya, ya sudah, semua yang terjadi. Pelanggaran yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu, kaumnya Nuh, kaumnya Lut, kaumnya Hud, Saleh, dan yang lainnya, itu kemaksiatan. Itu pelanggaran, kesyirikan. Abu Lahab, Abu Jahal, musyrik, kafir. Allah tetapkan, Allah takdirkan bahwa itu terjadi. Kemaksiatan yang ada merajalela di muka bumi sekarang ini, kebid'ahan, kesyirikan yang telah terjadi dan yang akan terjadi dan yang sedang terjadi, itu Allah menghendakinya dari sisi kauniyah. Paham sampai sini? Ini pembahasan kalau di Masjid Al-Barokah sudah berulang kali. Tetapi walaupun berulang kali, nah maksudnya antum jangan seperti itu. Walaupun sudah berulang kali, tetapi ternyata masih ketika di murojaah datang diulangi, ditanya lagi, ya masih pada jawabannya masih bingung. Kenapa? Jarang di murojaah. Nah, ini penyakitnya. Tapi alhamdulillah enggak semua. Nah, enggak semua ikhwan, alhamdulillah. Nah, maksud anak, ambil ibroh itu. Nah, kejelekan yang terjadi di sana, sudah terjadi nih, ini iradah kauniyah, jangan ditiru di sini. Gitu ya, Abu Khadijah. Nah, al-muhim, ya ikhwan, permasalahan iradah ini penting kita ketahui, karena Jabriyah dan Qadariyah tidak membedakan iradah ini. Akhirnya tersesat. Semuanya sama, kata mereka. Sehingga yang Jabriyah menarik semua iradah kepada madhabnya. Yang Qadariyah menarik semua makna iradah kepada madhabnya. Bubar akhirnya. Tersesat. Nah, kita jangan seperti itu. Baik. Paham ini sudah? Antara iradah syar'iyah dengan iradah kauniyah. Apa itu Abu Reza, iradah syariah? Nah, mahsan tabarak lebih. Ada pun iradah kauniyah, apa ya Abah Salim? Entah itu? Pasti, nah, sahih. Tapi entah itu dicintai ataupun yang dibenci. Nah, paham ini ya? Nah, paham? Anates ya? Anates antum ya? Baik. Yang sudah, yang diikut taklim di Al-Barokah, jangan menjawab ya. Jangan membisik-bisiki. Nah, nah, siapa yang berani? Sebelum mana tanya, siapa yang berani menjawab? Abu Reza sering kesana kayaknya. Kayaknya sudah tahu. Iya, Abu Reza? Iya. Nah. Abu Hanan. Siap jawab, Abu Hanan? Keimanannya Umar ibn al-Khattab itu di situ ada iradah Allah yang mana? Abu Hanan, keimanannya Umar bin Khattab. Di situ ada kehendak Allah yang mana? Yang syariah atau yang kauniyah? Nah. Ada Abu Maulana? Abu Faras? Ada Abu Faras? Mana? Nah, dibantu Abu Hanan ya, Abu Faras. Keimanannya Umar bin Khattab ada padanya kehendak Allah yang mana? Iradah Allah yang mana? Nah. Hah? Irada syariah. Baik. Siapa yang sepakat? Irada syariah, Abu Faris. Apalagi yang sepakat? Keimanan Umar al-Khattab di situ ada padanya kehendak Allah syariah, irada syariah. Amsalnya? Suhendi. Suhendi, Abu Faris, kemudian Akh Muhammad. Siapa lagi yang sepakat? Akh Usman. Akh Usnaw. Hah? Siapa lagi yang sepakat? Sudah? Siapa yang tidak sepakat? Nah, Ana ingin yang tidak, yang menjawab sekarang sementara ini ikhwan yang di Karawang Barat yang jarang atau tidak pernah hadir di sana. Nah, siapa yang tidak sepakat? Aksuko, nah, hodol. Sebentar. Berarti antum tidak sepakat bahwa keimanan Umar bin Khattab itu adalah iradah syariah. Tidak sepakat. Nah, kalau jawaban antum apa? Di situ berarti ada iradah apa? Kauniyah. Baik. Siapa yang sepakat dengan siapa? Suko, nah. Siapa yang sepakat dengan Akh Suko? Abu Reza. Nah. Yang lain? Nah, hodol Abu Ubaid. Nah. Syariah dan kauniyah, siapa yang sepakat? Nah, ahsan tabar. Paham dong ya, ikhwan? Keimanan Umar al-Khattab, di situ ada irada syariah. Kenapa? Ya jelas, Allah mencintainya. Kan begitu. Allah kan mencintai orang yang beriman. Ya kan? Berarti di situ ada irada syariah. Keimanan Umar Khattab terjadi apa tidak? Terjadi. Berarti di situ juga ada kehendak irada. Paham dong ya, ikhwan? Hah? Nah, ini. Paham ya? Benar paham nih? Nah, nak tanya lagi nih sekarang. Paham enggak? Masa ada yang ragu enggak? Hah? Iya, ya jelas. Bisa. Makanya kan tadi kita buat artinya enggak mesti itu kan bukan berarti terus enggak sama sekali kan gitu. Nah, karena tadi ketika anak katakan iradah kauniyah itu bisa sesuatu yang terjadi, bisa dicintai oleh Allah, bisa dibenci kan gitu. Sama juga syariah itu pasti dicintai, tetapi bisa terjadi, bisa tidak. Artinya bisa ini kan ya kadang terjadi, kadang enggak kan gitu. Ya, ya bisa double sih. Paham ini ya? Nah, kalau gitu dites lagi nih benar-benar paham enggak ini? Kalau gitu sekarang keimanannya Abu Lahab. Di situ ada iradah Allah yang. Nah. Hah? Kauniyah. Siapa yang sepakat dengan Akhsu Hendi? Keimanan Abu Lahab di situ ada iradah kauniyah. Nah. Siapa yang sepakat? Oh banyak, masyaallah. Ada yang tidak sepakat? Ada yang berbeda? Hah? Abu Ubaid lagi. Nah. Ada yang sama dengan Abu Ubaid? Abu Ubaid dulu apa Abu Ubaid? Abu Ubaidur Rahman. Nah. Ada sepakat dengan Abu Ubaidur Rahman? Ini yang betul. Tapi enggak tahu jawabannya apa. Antum apa jawabannya? Berarti pada keimanan Abu Lahab di situ ada iradah syariah dan kauniyah. Ada yang sepakat? Ada yang enggak sepakat? Jangan yang sudah taklim di sana. Nah. Abu Reza sering taklim di sana. Ya salahnya antum. Baik, fadol ya. Atau sudah ter. Pak Amir. Ayo, Pak Amir. Sudah, fadol. Keimanannya Abu Lahab. Katanya tadi ada yang bilang itu hanya iradah kauniyah. Abu Ubaidur Rahman mengatakan itu di situ ada iradah kauniyah dan syariah. Pak Amir. Keimanannya Abu Lahab. Di situ ada iradah apa, Pak Amir? Iradah kauniyah lo berarti sama dengan ini ketiga ya. Nah berarti ya tadi yang mengatakan kauniyah siapa? Antum. Oh berarti antum sama dengan Akhsu Hendi. Nah alas sahih keimanannya Abu Lahab itu hanya ada iradah akhir mam syariah saja. Ya Pak ya. Ayo kita sekarang kita akan bersama. Abu Lahab, Allah mencintai dan ridho enggak kalau Abu Lahab beriman? Hah? Iya Kak. Iya Pak ya. Iya. Bukan enggak begitu? Betul? Iyalah. Allah kan mencintai dan meridhoi semua orang beriman. Berarti di situ ada iradah apa? Syariah. Terjadi apa tidak? Abu Lahab beriman. Enggak terjadi kan? Berarti di situ ada iradah syariah saja. Ada yang masih bingung, ikhwan? Nah, ini penting ini. Biar kita enggak seperti Jabriyah wala Qadariyah. Ada yang masih bingung apa? Sudah jelas? Nah, sudah jelas sekarang? Mafhum? Dipahami? Hah? Dipahami? Anak tes lagi nih sekarang. Hah? Benar gak nyantum? Baik. Sudah paham lo ya? Nah, ini mumpung anak belum tanya lagi, antum fadol. Kalau dia masih bingung, ditanyakan. Nah, fadol ya, Khana Mukhtar. Abu Salim, iradah syariah. Yang keras Abu Salim. Nah, bisa tidak terjadi. Itu al-mukhtar. Itu iradah syariah. Pokoknya Allah menginginkan sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridai. Berkehendak yang Allah cintai dan Allah ridai. Ini iradah syariah. Hendak terjadi atau tidak? Contohnya yang terjadi Abu Bakar dan para sahabat. Ya, itu iradah syariah yang terjadi. Nah, iradah syariah yang tidak terjadi, ya tadi itu. Orang-orang kufar, musyrikin Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal, dan yang lainnya. Hah? Itu iradah syariah, Allah cinta keimanan mereka, tapi tidak terjadi. Itu iradah syariah. Ada pun iradah kauniyah, yaitu Abu Yasir. Segala sesuatu yang pasti terjadi. Ya, ketika Allah berkehendak dengan iradah kauniyah, pasti sesuatu tersebut apa? Terjadi. Walaupun, apa Abu Yasir? Walaupun apa Abu Yasir? Sesuatu tersebut, apakah mesti dicintai oleh Allah? Nah, entah sesuatu tersebut dicintai atau tidak. Yang dicintai, ya sudah, amalan-amalan ibadah, orang-orang mukmin yang sudah meninggal, para sahabat, para nabi, yang baik pokoknya semuanya, itu iradah kauniyah yang Allah cintai. Kan telah terjadi kan? Dan Allah cintai. Iradah kauniyah yang tidak Allah cintai, ya sudah banyak. Kebidahan, kemungkaran, kemaksiatan yang telah terjadi, kufuran yang telah terjadi. Itu iradah kauniyah yang Allah tidak cintai. Seperti itu. Nah, paham Akh Mukhtar? Sudah paham ya? Nah, fadhal ya Abah Hanan. Nah. Kasus yang Abu Lahab, ya. Syariah saja. Kauniyah. Beriman. Nah. Betul. Ya, makanya antum perhatikan soalnya dong. Kan anda ketanyakan itu imannya Abu Lahab. Yang anda tanyakan imannya Abu Lahab. Bukan ketidakimanannya Abu Lahab. Nah, itu. Paham ya? Anak kan tanya imannya Abu Lahab. Terjadi apa enggak Abu Hanan? Tidak. Berarti Allah tidak menghendaki Abu Lahab beriman. Allah tidak menghendaki. Ya kan? Nah. Berarti keimanannya Abu Lahab tidak terjadi. Tidak ada iradah kauniyah Allah bahwa Abu Lahab beriman. Karena kenyataan yang terjadi Abu Lahab itu tidak beriman. Yang Allah tetapkan bagi Abu Lahab bukan keimanan. Hah? Iradah kauniyahnya yang terjadi pada Abu Lahab, ya, itu adalah kekufuran. Itu iradahnya Allah yang terjadi pada Abu Lahab. Dari sisi iradah kauniyah. Nah, iradah kauniyah Allah subhanahu wa ta'ala yang terjadi pada Abu Lahab adalah kekufuran dan kesyirikan. Bukankah seperti itu? Sudah paham Abu Hanan sekarang? Nah, hati-hati dengan pertanyaan. Tapi anak kan enggak kan? Anak kan jelas ya. Apa anak? Nah, sudah paham berarti ini semuanya? Ah, silakan. jelas. Ya tentunya kan hamba-hambanya yang beriman dan bertauhid ini kan orang-orang pilihan. Seperti itu. Nah, artinya maksudnya antum pilihan dari sisi bagaimananya ini? Iya. Yang apa itu? Yang apa? Iya. Sudah ditentukan oleh Allah apa tidak? Sudah jelas semuanya. Nah, qabla khamsina alfa sana min khalqis samawati wal ard. Sebelum 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, itu Allah sudah pilih. Allah sudah tentukan bahwa fulan min ahli nar, termasuk dari penduduk neraka, fulan min ahli jannah, sudah Allah pilih, sudah Allah tentukan. Seperti itu. Hanya kan Allah tidak sebutkan, Allah tidak sampaikan ke hambanya. Nah, ini yang kita berusaha kejar. Nah, kita semuanya sudah tentukan. Mudah-mudahan Allah jadikan alat takdir kita sebagai ahli jannah. Nah, amin. Tapi kan gak ada yang tahu. Nah, kita berusaha dan berusaha. Seperti itu. Nah, if'alu au i'malu kullun muyassar lima khuliqala. Nah, kata Rasulullah SAW, i'malu, berbuat. Karena masing-masingnya itu akan dipermudah atas apa-apa yang dia ditakdirkannya. Atas apa-apa yang dia diciptakan. Masing-masing dari kita, maka kita beramal. Kalau kita ingin jadi ahli jannah, kita banyak beramal dengan amal ahli jannah. Karena kata Rasulullah SAW, masing-masingnya itu dipermudah dengan apa yang dia ditakdirkan. Ketika dia ditakdir sebagai ahli jannah, Allah mudahkan dia berbuat dengan amal ahli jannah. Maka kita berusaha. Sebisa mungkin. Seperti itu. Sehingga sudah ditentukan. Bagaimana kok sudah? Hukum asal itu adalah rahasia Allah sudah. Yang pasti kita beriman. Nah, Allah memerintah kita, kita berbuat. Allah melarang kita, kita tinggalkan. Nah, makanya sejak awal ditekankan bahwa takdir ini sirrullah, rahasia Allah. Seperti itu. Kalau ada yang tahu bahwa dia ahlun nar, ya silahkan. Kalau ada yang tahu, bunuh. Contohnya seperti Khadir. Khadir anak kecil, bayi, penggal. Makanya Musa mengingkari dengan pengingkaran yang keras. Nah, tapi Khadir dapat wahyu dari Allah. Seperti itu. Ya kan, antum tahu kisahnya ya. Nah, dibunuh. Ya daripada nanti merepotkan orang tuanya. Seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Sudah paham? Sudah paham? Ana tanya lagi nih. Sebelum anak tutup pelajaran kita di malam hari ini. Nah, soalnya sudah dua kali nih anak tanya paham, ternyata masih. Nah, tanya lagi ya. Hah? Berani? Baik, sekarang. Keimanannya. Siapa itu? Orang kafir, kalau misalnya Presiden Amerika sekarang, atau siapa Presiden Rusia, misalnya siapa? Vladimir Putin. Ya. Nah, keimanannya. Nih, sekarang pertanyaan. Keimanannya Vladimir Putin. Itu di situ ada iradah Allah yang mana? Nah, sampai saya menjawab, sebentar, jangan antum. Nah, antum ya sudah. Ntar, yang lain dulu. Pantis, nah, syariah. Baik. Sampai yang setuju dengan pantis, keimanannya Putin itu di situ ada irada syariah saja, ya. Nah. Sampai setuju dengan Pak Antis? Baik. Ada yang berbeda dengan Pak Antis? Abu Reza? Syariah dan Kauniyah. Ini pendapat kedua. Nah, ada yang sepakat keimanannya Putin itu di situ ada iradah syariah dan iradah kauniyah. Ah, Abu Hanan, siapa lagi yang sepakat dengan Abu Reza? Abu Hanan, Akh Suko, Abu Sarah, Akh Mukhtar. Nah, ada lagi yang berbeda? Punya pendapat ketiga? Nah, yang lainnya apa pendapatnya? Masih bingung. Katanya sudah paham. Ayo nih, anak ketika sudah paham itu seharusnya semua menjawab. Kan gitu. Lalu kalau berarti ada yang gak menjawab, berarti masih ada yang bingung ini. Nah, termasuk Abu Faras ini, berarti masih bingung. Nah, maka yang benar sampai detik ini, ya sampai detik ini, itu yang mengatakan pendapat pertama tadi. Hanya iradah syariah saja. Tapi itu pun terkait. Artinya, kita kan gak tahu. Putin itu masih hidup. Masih belum meninggal. Ya kan? Maka sampai saat ini yang terlihat, itu hanya iradah syariah saja. Adapun iradah kauniyah, Allah wa'alam. Mudah-mudahan Allah jadikan dia masuk dalam Islam. Kan gitu. Siapa tahu? Ya kan? Ya, yang kaunia ini kok bisa kaunia? Gimana kita ini? Sudah tahu apa? Nanti akan masuk Islam apa? Hah? Iradah syariah dan kok bisa kaunia ya bahanan? Iman. Anak tadi sudah bilang iman ya anak. Terjadi apa tidak? Nah. Paham dong ya ikhwan? Paham ini ya? Abu Faris? Hah? Nah, ya. Kalau ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Ya, Fadal. Oh iya, nah, maaf. Jadi belum ada bahas. Yang keempat adalah al-ijad atau al-khalq. Yaitu penciptaan. Bahwa segala sesuatunya itu Allah yang ciptakan. Ini tingkatan keempat. Segala sesuatunya, semua. Mau perbuatan, mau tingkah laku, mau ucapan, benda-benda yang di langit dan yang di bumi, yang di air, yang di udara, yang di darat, semuanya. Itu Allah ciptakan. Barakallahu. Sehingga ilmu, kemudian kitabah, kemudian masyiah, yang keempat adalah penciptaan, al-khalq. Atau ija. Adapun masyiah, kehendak, ini tidak terbagi. Kehendak dalam bahasa Arabnya masyiah, itu tidak terbagi. Karena yang namanya masyiah itu pasti terjadi. Berarti ini sinonim dari iradah kauniyah. Ya? Masyiah itu sinonimnya iradah kauniyah. Sehingga namanya masyiah tidak terbagi menjadi syariah ataupun kauniyah. Tidak. Yang terbagi menjadi dua itu adalah iradah. Kalau kita buka dalam hadis dan ayat seluruhnya ketika mengatakan dengan masyiah, masya'a atau idza syaa, ya. Ini pasti terjadi. Karena masyiah itu maknanya sama dengan iradah kauniyah. Barakallahu fiik. Baik. Nah. Jazakallah khair. Ya, fadal Dr. Rudi. Nah. Itu qadariyah yang awal dikafirkan oleh para ulama. Ya, sebelum ada penulisan tuh Allah sudah punya ilmunya semua. Sehingga sebelum semua Allah sudah tahu. Ilmu Allah bukan artinya begini. Kita takdir ini maratibnya seperti itu. Nah, tingkatannya itu takdir itu, ya. Kalau kita beriman takdir itu ulahnya seperti itu. Gak bisa dipisahkan nih takdir dengan ilmu Allah. Bagian dari takdir akan seperti itu. Ketika Allah menetapkan sesuatu itu bahwa ilmu Allah sudah mendahului bahwa sesuatu itu akan terjadi. Nah, bahasa ilmu Allah mendahului takdir Allah ini sepanjang yang Allah ketahui tidak pernah disebut oleh ulama. Ilmu Allah itu bagian dari takdir itu. Nah, maratibnya, urutannya iman dengan takdir itu termasuk adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau disebutkan misalnya ilmu Allah lebih dahulu dengan catatan takdir yang ditulis oleh Al-Qalam, iya. Jelas. Nah, karena Al-Qalam yang dipakai Allah untuk kemudian mencatat catatan takdir itu makhluk Allah. Nah, sebelum diciptakan Allah sudah tahu. Seperti itu. Nah, tapi bahasa ini Allah alam, mana belum pernah mendengar ilmu Allah mendahului takdir Allah. Nah, tapi kalau ilmu Allah mendahului Al-Qalam yang tadi menulis tentang takdir yang Allah perintahkan untuk menulis seluruh, iya. Nah, seperti itu. Barakallah. Baik. Sudah ya? Di murojaah ya ikhwan. Di murojaah. Siapa tahu kalau memang Allah masih mudahkan untuk bertemu, pertanyaan ini akan muncul lagi. Barakallahu fikum. Subhanallahi wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.